Jadi delima tuh untuk bisa kita gunakan untuk apa? Untuk bersih-bersih darah, bahkan bisa membersihkan plak di jantung. Caranya gimana? Ini dipotong aja, yang bagian ini kan agak-agak keras ini, potong ini, kemudian blendernya semua, sama kulitnya, blender semua. Dia bisa digunakan untuk membersihkan plak di jantung. Tanda orang yang ada plak di jantungnya apa? Ini sih ilmu tradisional sih ya, ilmu kampung, tapi bisa kita pakai indikatornya. Salah satu indikatornya orang yang ada semacam plak di jantung itu adalah adanya karang gigi, kata guru saya. Ya. Adanya karang gigi. Karang gigi itu sebenarnya muncul gara-gara apa? Gara-gara asam. Asam muncul gara-gara apa? Lemak. Ya. Maka orang yang asam itu dia ngasih tanda. Orang-orang yang asam badannya, maka badannya ngasih tanda. Ada beberapa tanda orang-orang yang asam. Contoh apa? BAB-nya bau, menyengat, maaf. BAK-nya atau urinnya juga baunya tidak sedap. Ya. Kemudian mulutnya bau. Keringatnya bau, ya. Pokoknya semuanya itu asam baunya itu. Itu penyebabnya apa? Tadi makanan tadi yang asam-asam tadi. Dan kalau itu sudah terjadi, orang itu sudah membuka pintu untuk terjadinya osteoporosis. Gitu sebenarnya. Urutannya begitu. Jadi mulai tulangnya apa namanya pegel-pegel gitu kan. Itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda orang asam, apalagi ditambah dengan pikiran yang asam. Contoh tanda orang pikiran asam itu apa? Mudah ngeluh, gak banyak bersyukur, baperan, tanda orang asam. Ngomentari semua urusan orang, bahkan sering jadi malaikat rokib atin kalau bahasa saya. Sibuk dengan urusan orang gitu kan? Ya. Seakan-akan dia sudah punya kapling surga sendirian, itu salah satu orang yang asam. Ya. Dan baperan. Tanda orang baper itu apa? Mudah banget left group. WA. Baru aja dinasihat sedikit, baper gitu kan. Orang baper gitu, bos kan. Cara paling mudah ya Pak, suruh tinggal di hutan saja. Ya, hidup sama nyamuk di sana. Ya, manusia itu ya orang-orang sosial. Jadi mungkin orang-orang yang baperan itu mungkin gara-gara apa? Gara-gara kurang rempah sama rimpang, sama antioksidan. Jadi kalau Anda ketemu sama teman yang lagi baperan, ajak dia minum wedang. Serius.